Bisa hitung jarinya ada berapa? Bisa, Mama. Coba hitung, ya. Satu. Baru 4 tahun belum boleh. Kalau sudah begini boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Iya, Mama. Tiga, empat, lima, ya? Iya, Mama. Yulah.